Pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia kali ini adalah satu ilmu yang sangat mulia, bahkan merupakan puncaknya ilmu, karena berkaitan dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sering diulang bahwasannya kemuliaan satu ilmu sangat bergantung kepada objek yang dibicarakan. Sedang kita akan membahas bagaimana seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu difahami bahwasannya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua macam. Yang pertama adalah ma'rifatu iqrar, pengenalan kepada Allah yang bentuknya pengikraran, yang pengenalan ini bersekutu padanya seluruh manusia, baik manusia yang baik maupun yang jahat, baik orang yang taat maupun orang yang bermaksiat. Ini jenis ma'rifatullah yang pertama. Jenis yang kedua adalah ma'rifatun tujibul haya minhu, pengenalan kepada Allah yang mengharuskan, yang akan membuahkan, yang akan berkonsekuensi kepada tumbuhnya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergantungnya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rindu untuk selalu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa takut kepadanya, kembali kepadanya, dan merasa tentram bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mencukupkan diri kepada Allah daripada makhluk-makhluknya. Kemudian yang juga perlu kita kenali nanti dalam pembahasan Ustadz, yang perlu kita betul-betul ambil faedahnya, karena ada sebagian manusia yang mengklaim bahwa dia mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, sehingga sampai pada puncak pengenalan ternyata justru membuahkan sebuah keyakinan yang batin, dia terlepas dari beban syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang haram jadi halal bagi mereka, karena mereka mengibaratkan dirinya adalah lautan, sehingga kemaksiatan tidak berpengaruh buruk pada dirinya, sehingga tidak melakukan kewajiban syariat dan tidak meninggalkan larangan, bahkan justru mengerjakan larangan itu sebagai ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tidak seperti itu ma'rifatullah yang sebenarnya. Nanti insya Allah akan diuraikan. Dan apakah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu identik dengan perilaku-perilaku yang menyimpang dari sunnah, perilaku-perilaku ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi, atau justru dengan mengenal Allah yang benar, berarti seorang akan muncul, tumbuh subur pada dirinya bagaimana upaya dia untuk merealisasikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu ma'asir al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah, mari betul-betul kita manfaatkan, kita berikan perhatian kita yang besar untuk mengambil ilmu yang sangat mulia ini. Kita akan berbicara, mengilmui, mempelajari tentang Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Indah, dengan harapan setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muncul pada diri kita kecintaan kepadanya dan penghambaan diri yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara kita pada kesempatan siang hari ini, duha dan siang hari ini, setelah mukadimah yang saya sampaikan, insyaallah nanti akan disampaikan materi pokok dari Al-Ustaz Abdullah Taslim hafizahullah ta'ala, sekitar sampai jam 11.30. Setelah itu ada acara selayang pandang tentang Ma'had Tahkimus Sunnah, yang mudah-mudahan diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Setelah itu salat duhur. Demikian sekali lagi saya pribadi mengungkapkan kegembiraan saya yang sangat, terutama dengan kehadiran akhuna, ustaduna, wasaihuna Abdullah Taslim hafizahullah ta'ala, yang sudah lama tidak bertemu secara langsung. Kemudian nikmat Allah mempertemukan saya pribadi dengan beliau dalam kesempatan yang sangat membahagiakan ini. Dan juga saya sangat berbahagia dengan kehadiran antum sekalian di ma'had yang saya cintai ini, yang mudah-mudahan diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis yang mulia, yang kita bicarakan di dalamnya perkara-perkara yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, apalagi perkara-perkara yang mengandung dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang saya sampaikan dari mukaddimah. Kemudian waktu sepenuhnya saya berikan kepada Ustaz Abdullah Taslim, kepadanya tafadhal maskuran wa ma'juran. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Bapak-bapak kaum muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah. Alhamdulillah kita selalu dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Terutama nikmat mengenal jalan Islam. Nikmat diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang menjelaskan sebab untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan anugerah yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang tugasnya rasul ini adalah membacakan di hadapan mereka kaum muslimin ayat-ayat Allah, mensucikan diri-diri mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah yang sebelum itu mereka benar-benar hidup di dalam kesesatan yang nyata. Ini adalah akbarul minan, sebesar-besarnya anugerah Allah dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau membawa petunjuk yang merupakan satu-satunya jalan untuk selamat dari kesesatan dan penyimpangan, dari syubhat maupun syahwat yang dilontarkan oleh syaitan dalam rangka menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, kita mengetahui jalan ilmu merupakan sabilun najah, jalan keselamatan. Belajar petunjuk Allah, mengenal petunjuk yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berarti mempelajari sebab-sebab untuk keselamatan diri kita. Kita kenal semua dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan, dengan tujuan untuk mempelajari ilmu petunjuk Allah, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju sorga. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ilmu memberikan segala kebaikan bagi hidup manusia lahir dan batin, mengarahkan hati mereka untuk menuju kesuciannya, menjadikannya dekat kepada penciptanya, mengenalnya dan mengesakannya dalam penghambaan diri, kemudian menjadikan lurus anggota badannya dengan mengamalkan amalan-amalan yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mensifati petunjuk yang diturunkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dua fungsi: kehidupan dan cahaya. Kehidupan dan cahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fidh dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya mati, kemudian kami hidupkan dia, dan kami jadikan untuknya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia. Apakah perumpamaan orang ini sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Lihat, orang yang tadinya mati, kata para ahlu tafsir, orang yang tidak mendapatkan petunjuk Allah. Kami hidupkan dia, yaitu diberikan petunjuk yang menjadi sebab hidupnya hatinya. Karena manusia itu hidup dengan kehidupan hatinya, jiwanya, ruhnya. Kami hidupkan dia dengan petunjuk Allah. Waja'alna lahu nuran, dan kemudian kami jadikan untuknya cahaya yang menerangi langkahnya dalam perjalanan hidupnya, yang di situ dia bisa menyinari, membedakan mana yang benar, mana yang salah, bisa menempuh jalan keselamatan dan menghindari jurang kebinasaan. Inilah fungsi wahyu. Makanya orang yang menjauhkan dirinya atau berpaling dari ilmu agama tidak belajar petunjuk Allah, berarti dia ibaratnya seperti orang yang berjalan di malam yang gelap tanpa cahaya yang menerangi. Sementara di kiri kanannya banyak terdapat jurang-jurang kebinasaan. Orang yang mengetahui jalan saja belum tentu selamat, apalagi yang tidak mengetahui jalan sama sekali. Oleh karena itu di sini ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din azakumullah, perhatikan tipu daya syaitan yang demikian kuat. Iblis yang mengetahui fungsi daripada petunjuk Allah yang benar-benar merupakan pembimbing bagi manusia untuk selamat, makanya iblis menjadikan godaan pertama kali yang dilontarkannya kepada manusia adalah membuat mereka berpaling dari ilmu. Membuat mereka merasa tidak butuh dengan petunjuk Allah. Membuat mereka enggan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ini hakikatnya adalah memadamkan cahaya. Coba antum bisa bayangkan, orang yang hidup dalam kegelapan, bagaimana dia akan melihat jalan petunjuk? Dan sangat-sangat bebas iblis untuk mengombang-ambingkannya, menyeretnya, membimbingnya, mengarahkannya dalam kesesatan dan penyimpangan yang dikehendaki. Akibat apa? Berpaling dari ilmu yang berarti memadamkan cahaya yang menerangi langkah manusia. Oleh karena itulah Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitab Talbis Iblis, pengkaburan syaitan, pengkaburan iblis, tipu daya iblis. Ternyata yang menempati urutan pertama dari tipu daya syaitan adalah saddun nas anil ilmi, menghalangi manusia dari ilmu. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, wa'lam anna awwala talbisi iblisa 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Sadduhum 'anil ilmi li'anna al-'ilma nurun fa idza adfa'a masabihahum khabbatuhum fi dhulami kaifa syaa. Beliau berkata, Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala berkata, ketahuilah sesungguhnya awalu talbis, pengkaburan, tipu daya, penyesatan yang pertama kali dilontarkan oleh iblis kepada manusia sebelum godaan-godaan yang lainnya, ini yang tahapan pertama penyesatan yang dilakukan oleh iblis kepada manusia adalah apa? Sadduhum 'anil ilmi, menghalangi mereka dari ilmu, membuat mereka sudah cukup, tidak perlu belajar lagi. Kenapa harus ini yang pertama kali? Kata beliau, li'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Kalau ingin menyesatkan orang, padamkan dulu penerangannya, buat dia hidup dalam kegelapan. Kegelapan jahil, kegelapan syahwat, kegelapan syubhat. Li'anna al-ilma nurun, karena ilmu adalah cahaya. Fa idza adfa'a masabihahum, maka jika iblis telah berhasil memadamkan cahaya-cahaya manusia, maka dengan itu dia akan mudah, akan bebas menyesatkan, mengombang-ambingkan manusia dalam kesesatan sesuai dengan yang diinginkannya. Sesuai dengan yang diinginkannya. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengenal jalan keselamatan yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan perkara yang wajib bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan dan keselamatan dirinya dunia akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa petunjuk yang akan membimbing manusia dalam ilmu dan amal untuk dekat dengan sebab-sebab keselamatan mereka. Makanya agama Allah disifati dengan, petunjuk Nabi SAW disifati dengan hablullah, tali Allah. Artinya orang yang selalu berpegang dengannya, dia berpegang dengan tali Allah, yang berarti dia akan selalu terbimbing menempuh jalan yang lurus. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah benar-benar memberikan hidayah, bimbingan kepada manusia untuk menempuh jalan yang lurus. Nah, oleh karena itu, tentu saja pembahasan-pembahasan yang paling penting dalam agama, dasar agama, ini perkara yang paling ditekankan, yang paling jelas dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam petunjuk yang beliau bawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita penghambaan diri kepada Allah, menggambarkan kepada kita bagaimana harusnya seorang beribadah kepada Allah dengan benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Inni la a'rafukum billahi wa ashaddukum lahu khasyah." Sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengenal Allah, paling mencintainya dan paling takut kepadanya. Tidak ada yang lebih takut kepada Allah, lebih bertakwa kepada Allah, lebih mengenal Allah, melebihi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya dengan ini beliau mencontohkan dalam sunnah, hadis-hadis yang sahih, bentuk ibadah yang sempurna yang seharusnya dimiliki oleh seorang hamba. Rasa nikmat ketika beribadah kepada Allah, rasa bahagia ketika mendekatkan diri dengannya, sebagaimana yang Rasulullah SAW gambarkan dalam hadis sahih riwayat An-Nasa'i, Imam Ahmad dan yang lainnya, sewaktu beliau bersabda, "Waju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dijadikan penghibur bagi hatiku, kesejukan bagi jiwaku ketika aku menunaikan sholat. Makanya Rasulullah SAW ketika sakit keras, setiap kali terbangun yang beliau tanyakan adalah, hal uqimati sholat, apakah sholat sudah ditegakkan? Ini hamba Allah yang sesungguhnya. Semakin orang itu mengenal Allah, maka dia semakin semangat untuk dekat dengannya. Bukan malah semakin malas beribadah. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang sahih menggambarkan ibadah salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla min al-laili hatta tatafattarat qadamahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun di malam hari dan melaksanakan salat malam, salat tahajud, saking lamanya sampai-sampai bengkak kedua kaki beliau. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, taf'alu hadza wa qad ghafara Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?" Wahai Rasulullah, engkau lakukan ini Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Rasulullah SAW bersabda, "Fahalla akunu abdan syakura?" Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah? Ini menunjukkan apa? Mengenal Allah menjadikan ibadah kepada Allah semakin kuat. Mengenal Allah menjadikan hamba semakin semangat berlomba-lomba mendekatkan diri kepadanya. Makanya dalam hal yang berhubungan dengan pembahasan kita, perlu diingatkan tentang sebagian orang yang salah dalam memahami atau menyalahgunakan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, dengan mengatakan bahwa orang yang telah mengenal Allah telah mencapai tingkatan yang tinggi dalam agama, dia tidak perlu lagi beribadah. Ini kebodohan demi Allah. Rasulullah SAW sampai mati selalu berusaha untuk menegakkan ibadah, memperhatikan masalah penegakan sholat berjamaah, dan beliau benar-benar melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang yakin kepadamu. Ada sebagian orang yang salah paham tentang ayat ini. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu keyakinan. Kalau kamu sudah mencapai keyakinan, tidak perlu lagi beribadah. Ini kebodohan. Yakin di sini artinya adalah kematian. Buktinya apa? Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang kafir, penghuni neraka Saqar. Ketika ditanya mereka, kenapa mereka tidak menjadi penghuni neraka ini? Qalu lam naku minal musallin. Kami dulunya tidak melaksanakan sholat di dunia. Walam naku nut'imul miskin. Dan kami juga dulunya tidak memberi sedekah kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idhin. Dan kami dulunya membicarakan secara berdalam-dalam perkara-perkara yang tidak dibenarkan dalam agama bersama orang-orang yang membicarakannya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dulu mendustakan hari kebangkitan. Hatta atana liyakin, sampai datang kepada kami keyakinan. Apakah kita artikan orang-orang kafir berarti telah mencapai tingkatan yakin? Tidak. Maksudnya adalah sampai datang kepada kami kematian. Al-yakin artinya adalah kematian. Bukan keyakinan seperti yang dipahami oleh orang-orang yang tidak merujuk kepada penafsiran yang benar dari ayat tersebut. Terbukti dari pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayyuhal ikhwatu fillah, kajian kita di siang hari ini membahas tentang ma'rifatullah. Gerbang utama menuju kesempurnaan iman. Ini istilah agung. Mengenal Allah perlu untuk dikaji dan diluruskan pemahamannya agar tidak disalahgunakan, agar tidak difahami bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keridhaannya. Bahwasanya mengenal Allah akan membuahkan rasa cinta kepada Allah yang itu akan menjadikan seseorang semakin bersemangat beribadah, semakin tunduk kepada Allah, bahkan semakin berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan sebagaimana yang Allah sifatkan tentang para nabi dan para rasulnya dalam surat Al-Anbiya ayat ke-90, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dan berlomba-lomba dalam kebaikan, Kemudian mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap, dan mereka adalah orang-orang yang selalu khusyuk tunduk kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi yang paling mengenal Allah, ternyata mereka yang paling bersemangat, berlomba-lomba, bersegera dalam mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, karena istilah ma'rifatullah ini istilah yang agung, maka maknanya perlu didudukan dengan benar. Al-Quran yang diturunkan sebagai petunjuk tidak mungkin luput untuk menjelaskan satu permasalahan yang dibutuhkan manusia untuk memperbaiki imannya, agamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika itu merupakan perkara yang paling penting dalam agama. Ketika Al-Qur'an disebut sebagai tibyanan likulli syai', penjelas bagi segala sesuatu. Kalau masalah-masalah hukum dijelaskan dengan gamblang, apalagi masalah akidah. Masalah yang menjadi sebab kita semakin cinta kepada Allah, kuat beribadah kepadanya. Tentu ini semakin banyak penjelasannya dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaqad yasarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran? Al-Quran dimudahkan. Kalau memahami hukum-hukumnya saja dimudahkan, apalagi memahami kebutuhan, kedudukan agung yang merupakan landasan utama Islam, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya penjelasan masalah ini pun yang paling dimudahkan dalam Al-Quran. Nah, disinilah yang terjadi ketika seseorang belajar agama tidak dari jalur yang Allah gariskan, petunjuk yang diturunkannya kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terjadi adalah salah faham, tidak semakin dekat kepada Allah, malah semakin mengikuti jalan-jalan syaitan. Para ulama ahlu sunnah menjelaskan bahwa di antara pembatal keislaman adalah jika ada orang yang menyangka, menganggap dalam Islam ini ada kedudukan yang menjadikan seseorang gugur kewajibannya melaksanakan ibadah. Ingat, ini bukan cuma kesalahpahaman, tapi ini menjadi sebab kekufuran. Karena agama Allah itu wajib untuk ditunaikan oleh semua manusia. Justru semakin tinggi kedudukannya, dia akan semakin semangat, kualitas penghambaan dirinya semakin bagus dan tinggi. Inilah yang saya katakan tadi akibatnya kalau tidak belajar pemahaman Islam yang padahal sangat dimudahkan dalam agama ini. Kalau kita tidak mempelajari dari cara yang benar, sesuai yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipraktikkan dengan sempurna oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya ayuhal ikhwatu fid din azakumullah, kita mengenal bersama tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul, katakanlah wahai manusia, katakanlah wahai Rasulullah kepada semua manusia, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam mengungkapkan cinta kepada Allah. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat ayat ini disebut oleh para ulama sebagai ayatul imtihan. Ayat yang menguji benar tidaknya pengakuan cinta seseorang kepada Allah. Sehingga dalam menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, hadhil ayatul karimah. Hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyyati fa huwa kadhibun fi da'wahu. Ayat yang mulia ini merupakan hakim penentu, pemutus bagi semua orang yang mengaku mencintai Allah tetapi dia tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dihukumi, diputuskan berdusta dalam pengakuannya tersebut. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, laisa sya'nu fi an tuhibba wa innama sya'nu fi an tuhab. Yang menjadi masalah bukan mengaku mencintai, tapi yang menjadi perhatian adalah bagaimana supaya kita dicintai oleh Allah. Karena semua orang bisa mengaku, tapi apakah semua pengakuan itu diterima? Jawabannya tidak. Makanya pengakuan yang diterima hanyalah pengakuan yang disertai bukti yang benar. Pengakuan yang disertai menempuh jalan yang disyariatkan atau diridhai oleh zat yang kita mengaku mencintainya, Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini menunjukkan kepada kita, belajar agama, apalagi belajar iman, belajar akidah dengan cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang seperti ini pengakuannya ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengenal Allah atau ma'rifatullah sekali lagi istilah yang agung. Disepakati oleh para ulama bahwa ini merupakan landasan iman, landasan kebaikan-kebaikan dalam agama. Orang yang tidak mengenal Allah tidak mungkin beribadah kepada Allah dengan benar. Orang yang salah faham dalam mengenal Allah, maka cintanya kepada Allah juga akan rusak. Berarti ibadah dan penghambaan dirinya kepada Allah juga akan rusak. Nah, oleh karena itu, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan makna ma'rifatullah ternyata sederhana dan sangat logis. Sederhana dan sangat logis. Bagaimana cara mengenal Allah? Ada yang berkata bahwa dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi. Ada juga yang mengatakan dia mengenal Allah melalui perenungan, perasaan, atau dia sedang duduk sendirian tiba-tiba datang cahaya yang mengaku itu adalah Allah. Kita katakan kalau seperti ini caranya, berarti masing-masing manusia itu akan punya cara sendiri-sendiri dalam mengenal Allah. Tidak perlu lagi ada nabi yang diutus, karena semua masing-masing bisa dapat wahyu sendiri-sendiri. Padahal kita ketahui bersama, perkara-perkara yang gaib, masalah sorga dan neraka saja, bahkan masalah ruh manusia, banyak hal-hal yang tidak kita ketahui karena kita tidak menyaksikannya, karena dia merupakan perkara gaib. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." dan kalian tidak diberikan ilmu dalam masalah ini kecuali sangat sedikit. Kalau ini masalah yang masih ada di diri kita, tidak kita ketahui, bagaimana tentang Allah yang maha sempurna, yang kesempurnaannya tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Sebagaimana doanya Rasulullah SAW, La uhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Aku tidak mampu membatasi pujian dan sanjungan untukmu ya Allah, karena engkau seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Tidak mungkin cara mengenal Allah dengan cara-cara seperti ini. Berarti orang masing-masing bisa melakukan perenungan, ada yang bermimpi, kemudian dia mengaku sebagai Allah dalam mimpi tersebut, maka berarti dia simpulkan itu adalah Allah. Bagaimana seperti ini? Kalau begitu apa tujuannya diturunkan Al-Quran? Ternyata masing-masing manusia bisa mendapatkan cara-cara sendiri. Ini berarti merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama. Makanya, salah satu di antara bukti kesempurnaan Islam, bahwa dalam Islam ini, karena syariat Allah sempurna, petunjuk Allah sempurna, tidak ada seorang pun dalam Islam ini yang mendapatkan ilham selain dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, inna fil umami muhaddatsun wa iyyakun fi ummati fa Umar radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya di umat-umat yang terdahulu ada orang-orang yang mendapatkan ilham selain nabi mereka. Tapi di umat ini tidak ada karena agamanya sudah sempurna. Kalau seandainya ada, maka orangnya tidak lain adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu hadis sahih. Tapi tidak ada. Kalaupun ada, maka harusnya Umar ibn al-Khattab. Ini menunjukkan tidak ada ilham dalam agama ini. Kenapa? Agama ini sudah cukup dan lengkap. Semua yang dibutuhkan oleh umat untuk mendekatkan diri kepada Allah sudah ada. Dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannati wa yubaidukum 'anil nari illa waqad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun wahai kaum muslimin dari perkara-perkara yang bisa mendekatkan kamu ke sorga dan menjauhkan kamu dari neraka, kecuali semuanya telah dijelaskan kepadamu. Makanya ini merupakan pemahaman yang sangat keliru. Kalau mengenal Allah itu bisa lewat mimpi. Padahal masing-masing manusia punya mimpi. Kalau dalam mimpinya tersebut ada cahaya yang mengaku sebagai Tuhan, maka berapa banyak dari orang-orang kafir, syaitan, menampakkan diri kepada manusia, kemudian dia mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun pun pernah mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabbmu atau Tuhanmu yang paling tinggi. Pengakuan begini langsung lantas dibenarkan. Sedangkan orang yang bertemu Nabi SAW dalam mimpi saja, tidak bisa dibenarkan, tidak langsung dibenarkan, apalagi yang mengaku bertemu Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan semua masalah-masalah dalam agama, terutama masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar agama yang paling penting, yaitu tentang keimanan, tentang tauhid, tentang mengenal Allah. Oleh karena itu saya katakan tadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, metode ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami ma'rifatullah inilah metode satu-satunya yang selamat. Bersandar kepada berita dari Al-Quran, dan ini merupakan metode yang sangat logis. Karena Al-Quran petunjuk yang sempurna, yang namanya sempurna tidak mungkin meluputkan perkara yang sangat penting ini. Makanya bagaimana para ulama ahlu sunnah wal jamaah menjelaskan tentang ma'rifatullah? Menurut pemahaman yang benar, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, La nasifullaha illa bima wasafa bihi nafsahu wa ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la natajawazul qur'ana wal hadis. Kita tidak boleh mensifati Allah, meyakini sifat-sifat kesempurnaan Allah, kecuali dengan sifat yang Allah beritakan tentang dirinya.